بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa perkara yang itu bisa membantu seorang yang marah agar marahnya reda, terkendali, tidak sampai melakukan perkara-perkara yang melanggar batas, mengucapkan ucapan-ucapan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, tidak alal ghair, melakukan kezaliman kepada yang lain. Di antaranya adalah al isti'adzah billahi subhanahu wa ta'ala minasy syaithanir rajim, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Karena syaitan ini yang memiliki peran besar dalam memunculkan kemarahan seseorang, membakar hati seseorang sehingga bertambah amarahnya. Maka seseorang yang merasakan hendak marah, alaihi yasta'idz billah azza wa jalla, hendaknya dia bersegera untuk isti'adzah kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang kedua adalah as-sukut, diam, tidak berbicara. Karena kalau seorang marah kemudian dia berbicara, bisa jadi bertambah kemarahannya dan mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam يقول اذا غضب احدكم فليسكت, apabila salah seorang kalian marah maka hendaklah dia diam. Kemudian ketiga, sukun, tenang. Tidak kemudian bergerak apabila marah, dalam keadaan berdiri maka hendaklah dia duduk, kalau marahnya dalam keadaan duduk hendaklah dia berbaring, kalau kemarahannya belum hilang. Kemudian juga di antara perkara yang bisa menolong seseorang untuk meredam amarahnya adalah melihat kepada wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang minta wasiat, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku. Rasulullah mengatakan la taghdab, diulang sampai 3 kali, jangan marah. Naam. Dan satu di antara keutamaannya adalah al-jannah. La taghdab wa lakal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Darda. Dalam riwayat Tabrani disahkan Sahih Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah, walakal jannah, niscaya engkau mendapatkan al-jannah. Karena seorang kalau menahan amarah, tidak marah, bukan berarti di sini tidak boleh marah. Marah satu tabiat manusia. Tapi di sini mengendalikan amarah tersebut. Dan keutamaannya adalah al-jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang marah itu akan terkumpul padanya kejelekan seluruhnya. Al-ghadab yajma' asy-syarr kulluhu. Marah itu mengumpulkan kejelekan seluruhnya. Naam. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dari orang yang marah itu bahwasanya menahan rasa amarah itu, melampiaskan kemarahan, maka ini bisa menolak terjadinya permusuhan, menutup pintu-pintu permusuhan di antara kaum muslimin. Yang itu bisa menjadi jalan yang mengantarkan dia kepada an-nar, dengan kemarahan. Marah itu merupakan salah satu pintu yang membawa, yang menggiring manusia ke dalam an-nar. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan dakhala an-nasu an-nara min thalathati abwabin. Manusia itu masuk ke dalam an-nar dari tiga pintu. Dari tiga pintu. Pintu yang pertama, babu syahwah, babu syubhah. Bab syubhah, bab syubhat. Bab syubhah ini awrathat syakkan fi dinillah azza wa jal, mewariskan keraguan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ragu dari kebenaran yang telah dia yakini. Banyak orang meninggalkan al-haq, meninggalkan sunnah yang dia yakini kebenarannya, meninggalkan manhaj yang sahih karena kemakan syubhat. Syubhatnya ahlul batil, termakan syubhat sehingga dia menjadi ragu. Maka para ulama menasihatkan kepada kita untuk menjaga ad-din kita, agama kita, untuk tidak duduk bermajelis dengan ahlu syubhat, orang-orang yang banyak syubhatnya. Hati kita ini lemah. Nah, syubhah qattafah, syubhah itu menyambar. Wal qulub dha'ifah, sementara hati ini lemah. sedikit makan syubhat, tidak ikut taklim. Lama kenapa si fulan termakan syubhat? Karena bergaul sama si fulan. Ini perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Hati-hati bermajelis, duduk bersama, berjalan bersama dengan orang yang memiliki syubhat. 6. Akan membuat kamu ragu terhadap agamamu. Kemudian kedua, bab syahwat. Syahwat. Aurasat taqdim al-hawa ala ta'atillah wa mardatihi. Bab syahwat. Keinginan untuk memperturutkan hawa nafsunya, kelezatan-kelezatan syahwatnya. Dia mendahulukan hawanya dari ketaatan kepada Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting terpenuhi syahwatnya, merasakan kelezatan syahwat. Nah, ketika diperhadapkan taat kepada Allah dengan mengikuti kesenangan jiwanya, mereka lebih mendahulukan kesenangan jiwa. Sudah azan di masjid, masih asyik nonton, apalagi pertandingan bola. Nah, nanti aja sholatkan panjang waktunya. Kadang begadang sampai jam 3 enggak tidur. Sampai enggak sholat subuh. Hanya orang meninggalkan sholat karena memperturutkan syahwat, kesenangan jiwanya. Mendahulukan hawa dari taat kepada Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu juga yang banyak menjadikan manusia itu masuk ke dalam nar dari pintu ini, syahwat. Berzinahan. Kenapa? Karena syahwat. Dalam keadaan dia tahu haram, minum khamr dan larang-larangan Allah yang lainnya. Kenapa dilanggar? Karena memperturutkan syahwat dari mentaati Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan larangan Allah, tidak menjalankan ibadah, salat, puasa, zakat, haji dan kewajiban yang lain, disebabkan karena didahulukan kepentingan syahwatnya. Yang ketiga, wabab ghadab. Ini pintu yang ketiga, babul ghadab, pintu kemarahan. Aurasa al-udwan, karena kemarahan itu akan mewariskan, melahirkan permusuhan. Ala khalqihi, terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan yang disenangi oleh syaitan di dalam menjerumuskan manusia, mengajak manusia ke dalam an-nar bersamanya dengan pintu ini, pintu permusuhan. 6. Maka seseorang yang menyadari bahwasanya dengan menahan kemarahannya berarti dia telah menolak, menghalau adanya permusuhan dan menutup pintu-pintu permusuhan terhadap manusia. Kemudian juga di antaranya yang perlu diketahui adalah seseorang itu mengetahui keutamaan menahan amarah ini. Di antaranya salah satu dari perilaku atau sifat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam al-jannah. Wal kadzibina al-ghaidha, orang-orang yang mampu menahan mengendalikan amarahnya. Wal 'afiyina lin-nas, wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina lin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan juga dalam hadis, disebutkan dalam hadis Mu'ad ibn Anas radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Ahmad dan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man katama ghaidhan wa huwa qadirun an yunfidahu da'allahu yawmal qiyamah 'ala ru'usil khalaiq wa yukhayyir hurul 'ain ma syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama ghaidhan, barang siapa yang mampu mengendalikan menahan amarahnya, wa huwa qadirun ayunfidahu, dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskan amarahnya itu, mampu dia, bukan dia tidak mampu. Kalau orang tidak mampu melampiaskan, memang dia ajis, dia lemah. Seorang karyawan marah sama bosnya, enggak bisa apa-apa. Bukan ini yang terpuji, mampu menahan amarah. Tapi memang orang yang mampu, seperti seorang pimpinan, bos, buah perusahaan, marah sama anak buahnya. Bisa dia mukul, bisa dia pecat. Tapi dia tidak, dia mampu mengendalikan. Seorang suami marah sama istrinya, mampu dia berbuat. Seorang ayah marah sama anaknya, tapi dia mampu mengendalikan. Allah Subhanahu wa taala nanti memanggil dengan panggilan keridhaan di yaumil qiyamah, di hadapan seluruh makhluk. Dan diberikan pilihan, disuruh memilih. Wahyir hurul 'ain ma syaa, disuruh memilih bidadari dari mana saja yang dia inginkan jadikan istrinya. Nah, disuruh milih. Naam. Kemudian juga jangan lupa untuk seorang itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika dia marah tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, kalimat yang hak, tidak sampai lisannya itu mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkar, kalimat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dibimbingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka kalimatal haqq fir ridha wal ghadab, aku minta kepadamu ya Allah kalimat yang hak, ucapan yang hak dalam keadaan ridha dan juga dalam keadaan marah. Hadisnya di sini sahih. Disahkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Miskatul Masabih dari hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian bahwasanya menolak menahan amarah itu termasuk sifat sajaah, sifat keberanian dan diri seseorang. Bahwasanya orang itu mampu dia menguasai dirinya ketika dia marah. Sebagaimana kita sebutkan hadis yang sebelumnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laysa asy-syadid bis-sur'ah, wa innama asy-syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Tafakun 'alaih. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat dalam bergulat, bertinju mengalahkan lawan-lawannya. Tapi sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu untuk menahan dirinya, menahan jiwanya ketika dia marah. Nah, maka kekuatan jiwa seseorang, kekuatan atau keberanian seseorang dan kuatnya kesabaran seseorang dan kokohnya hati seseorang itu dilihat dari mampunya dia mengendalikan atau menahan amarahnya. Maka Al-Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, kalau engkau ingin mengetahui seorang itu hilm, sabar, maka lihatlah ketika dia marah. Dan kalau engkau ingin mengetahui seseorang itu amanah, maka lihatlah ketika orang itu dititipi amanat, dia kepengen untuk menggunakan, memanfaatkan, memakai barang yang diamanahkan tadi. Jiwanya kepengen. Nah, kalau dia memakai, berarti ini enggak amanah orang ini. Nah, kalau kau ingin melihat orang itu amanah, tatkala di 6 titipin sesuatu, kemudian dia memanfaatkan, dia menggunakan barang tersebut, orang ini tidak amanah. 6 Dan juga seorang itu hendaknya mengetahui bahwasanya yang namanya marah, secara keumumannya marah itu akan mewariskan dendam, hasad, kebencian, permusuhan, dan keinginan untuk membalas. Maka yang terjadi di antara orang yang marah dan dengan orang yang lain, at-taqatu, akan terjadi taqatu, akan terputus hubungan. 6. Maka dari sini disebutkan bahwasanya al-ghadab miftah kulli syarr. Sebenarnya disebutkan Ja'far ibn Muhammad dalam kitab Jami' ulum wal hikam, al-ghadab miftah kulli syarrin. Marah itu pintu seluruh kejelekan. Banyak kejelekan yang muncul dari rasa amarah ini. Di antara perkara-perkara yang bisa atau mampu untuk membantu menolong seseorang di dalam menahan atau meredam amarahnya. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak faedah terkait dengan hadis yang telah kita bacakan, insyaallah taala kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafaddalu wa hafizakumullah.